ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قال المؤلف وهو الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى السؤال الحادي عشر soal atau pertanyaan yang ke-11. Ya, 11. Ma huwa syar'ul ladzi amara Allah taala alla yudana illa bih? Syariat apa yang Allah perintahkan? Syariat apa yang Allah perintahkan? Untuk kita tidak beragama kecuali dengannya. Untuk kita tidak beragama kecuali dengannya. Jadi pertanyaan ini sudah mengandung hasr, jadi sudah mengandung pembatasan. Kalau kita menyatakan syariat apa yang Allah perintahkan untuk kita beragama, bisa jadi ada syariat lain yang juga diperintahkan. Tapi kalau dikatakan syariat apa yang Allah perintahkan untuk kita tidak beragama kecuali dengannya, kecuali dengannya, berarti tidak ada syariat selain itu, tidak ada aturan-aturan agama kecuali itu. Al-jawab, Al-Hanifiyatu millatu Ibrahim alaihissalam. Yani al-hanifiyah. Hanif kemarin kita sudah sampaikan ya, makna al-hanaf yakni al-mail. Al-hanaf itu condong gitu. Kalau dikatakan seseorang yang dia hanif berarti dia condong meninggalkan kesyirikan menuju atau meniti tauhid. Meninggalkan kesyirikan dan meniti jalan tauhid. Itu namanya hanif. Sehingga terkadang kalau di sebagian terjemahan Quran terjemahnya agama yang lurus, agama yang lurus, hanif itu lurus, tapi yang dimaksud lurus itu adalah dengan dia meninggalkan kesyirikan. Milahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahi al-islam. Ini ada di surat Ali Imran ya, nanti bisa dicek lagi. Insya Allah semua hafal ini potongannya. Inna dina indallahi al-islam, Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya, ini berarti ditekankan, sesungguhnya ad-din agama indallah, di sisi Allah, atau apa yang Allah miliki, yang Allah turunkan kepada manusia, al-Islam adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Berarti kalau agama selain Islam, maka itu bukan agama min indillah. Bukan agama yang berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena dikatakan inna dina indallahi, di sisi Allah itu adalah Islam. Berarti kalau bukan Islam, berarti laisa min indillah. Dia bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya, manusia pertama, Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi yang pertama alaihissalam, sampai kepada Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir, karena tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Itu seluruhnya agamanya sama. Apa itu? Islam. Agamanya seluruhnya adalah Islam. Yakni mengajak seseorang untuk mengajak seluruh manusia untuk mereka bertauhid dan menyembah, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Maka nal basirin ayatiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan min dunillah." Maka nal basirin, ya. Tidak akan ada seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, ayatiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah. Ketika Allah memberi dia yakni hikmah, pengetahuan, ilmu. Allah memberi dia Alkitab. Allah memberi dia an-nubuwah, kenabian. Kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadan li dunillah. Jadilah kalian hamba-hambaku, yakni orang-orang yang mengibadahiku selain Allah. Kata Allah, maka enggak akan ada orang yang seperti itu. Apa masuk akal seseorang yang Allah beri maqam, yang Allah beri manzilah, afan, Allah beri manzilah, ya, yang paling tinggi kedudukannya di dalam kedudukan strata manusia, yakni dia seorang nabi. Ini kan sudah paling tinggi. Dia seorang rasul, bahkan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kemudian orang yang seperti ini, yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini, kemudian menyuruh pengikutnya, umatnya untuk menyembah dia. Enggak mungkin. Nabi Uzair alaihissalam, enggak mungkin dia menyuruh, ya, orang-orang Yahudi untuk menyembah dia. Enggak mungkin. Ya. Sudah diberi kedudukan seperti ini dan mereka ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kan begitu. Untuk menyampaikan risalah, menyampaikan kenabian, menyampaikan tauhid, menyampaikan ibadah. Dan enggak mungkin pula Nabi Isa alaihissalam itu menyuruh umatnya untuk menyembah dia. Enggak mungkin. Sangat jauh apa yang mereka dakwakan. Nah, sehingga seluruh agama yang para nabi bawa dan para rasul bawa itu adalah satu, yaitu Islam. Yang berbeda itu dari sisi syariat saja. Likulli ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap nabi kami jadikan ada syariat dan minhaj, jalan dalam beragama yang berbeda-beda. Tapi kalau pokok ajarannya sama. Pokok ajarannya sama, yakni tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa istanibu tawu. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ba'atsna, kami sudah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa yang dia dakwakan, yang dia seru kepada manusia? Anibudullah wa istanibutawud. Beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala sesuatu yang diibadai selain Allah. Ya, disebut dengan tawud, julukannya. Segala sesuatu yang melampaui batas kadar dirinya. Ya, namanya makhluk itu kadarnya ya makhluk. Tidak kemudian menapak menjadi alkoholik. Makhluk yang diciptakan ya kadarnya paling tinggi itu ya makhluk. Dia ciptaan Allah yang harus beribadah kepada alkoholik, sang pencipta. Bukan kemudian dia ditempatkan pada kedudukannya alkoholik, sang pencipta, yakni diibadai. Makanya kalau melebihi itu namanya togoh. Togoh itu melampaui batas. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dilihat di Al-Quran. Ya. Ketika setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Beliau itu berdoa kepada Allah SWT, Rabbana, wahai Rabb kami, waja'alna muslimaini lak, jadikanlah kami, yakni beliau dan Nabi Ismail AS, jadikanlah kami berdua, yakni orang yang Islam kepadamu, muslimain, dua orang Islam. Wa min dzurriyyatina, dan dari anak keturunan kami. Padahal kalau nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim AS, ya, itu sampai Nabi Muhammad SAW, seluruhnya adalah keturunan beliau. Ya kan? Ini yang berdoa adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim nanti kemudian memiliki anak Ishak. Ishak turun Yakub. Yakub turun lagi Yusuf. Turun sampai Nabi Isa alaihissalam. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, melalui jalur ibu. Tetapi kemudian yang terakhir itu dari keturunan Nabi Ismail yang diajak berdoa oleh Nabi Ibrahim ini tadi. Ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari anak keturunan kami, Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, kemudian yang diajak tadi Nabi Ismail, yang keturunannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari anak keturunan kami ummatan muslimah, umat Islam. Berarti seluruh para nabi itu agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Nah. Ketika menafsirkan ayat wala tadzaruna waddan wala su'an wala yaghutha wa yauqa wa nasra wa qad adallu katsira. Kaumnya Nabi Nuh yang mereka berbuat kesyirikan itu mewasiati anak keturunan mereka, wala tadzaruna waddan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk dan Nasr. Ini dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, haula asma rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama ya, rijalin salihin min qaumi Nuh, yakni nama-nama orang-orang soleh pada kaum Nabi Nuh. Dikatakan bahwa jarak Nabi Adam ya, sampai Nabi Nuh itu asyratu qurun. Asyratu qurun kalau maknanya 100 tahun berarti dia 10 berarti dia 1000 tahun. Kalau maknanya qurun itu generasi berarti dia 10 generasi. Kulluhum ala tauhid gitu. Seluruhnya sejak zaman Nabi Adam ya, sampai Nabi Nuh itu seluruhnya berada di atas tauhid. Muncul kemudian kesyirikan yaitu tadi adanya orang-orang soleh ya, yang meninggal yang kemudian dijadikan mereka sebagai perantara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesyirikan yang muncul awal pertama ya, kesyirikan yang awal terjadi di muka bumi itu adalah menjadikan ya, menjadikan wali-wali Allah, menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan yang muncul yang awal dulu. Sampai sekarang masih ada enggak? Masih. Nah, jadi kalau sekarang ada orang-orang yang kemudian mereka menjadikan wali-wali Allah, menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara doa mereka kepada Allah, bahkan di antara mereka itu terus terang di kuburannya itu mengatakan, wahai wali fulan, sampaikan doaku kepada Allah. Terus sudah mati. Iya. Seperti itu memang. Ya. Terkadang dia langsung meminta, terkadang melalui juru kuncinya, sadinnya. Melalui juru kuncinya untuk mengatakan, terang-terang begitu, wahai ini kepada orang yang sudah mati. Untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hanya mengulang kesyirikan yang pertama kali gitu. Ini kesyirikan kalau bahasa kita sudah kuno ini kesyirikannya. Jangan dulu, bahlak gitu ya. Betul sekali. Nah, itu dia. Jadi kita tanamkan di diri kita, pengetahuan kita, keluarga kita, kepada masyarakat yang muslimin bahwa sebenarnya agama seluruh para nabi itu satu. Yaitu Islam, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian di antara mereka ada yang menisbatkan diri mereka kepada salah seorang nabi tetapi berbuat kesyirikan, maka ketahuilah itu bukan ajaran nabi tersebut. Itu bukan ajaran nabi tersebut. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta linasi taqiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nanti dibuka di akhir-akhir surat Al-Maidah. Akhir-akhir surat Al-Maidah. Dan ingatlah ketika nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, apakah dulu ketika masih di bumi kamu berkata kepada manusia, ittaqiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Jadikan aku Isa. Kalau sekarang disebut mereka sebagai Yesus begitu kan. Wa ummiya dan ibuku siapa? Maryam, mereka sebutnya Bunda Maria begitu. Jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Nanti pada hari kiamat nih ditunjukkan kepada mereka. Allah bertanya kepada Nabi Isa dan Allah lebih tahu tentang hal itu. Allah tahu, tetapi hanya untuk memberikan hujah kepada mereka. Nih, biar ngaku sendiri. Apakah dulu dia pernah menyuruh kepada umatnya, yakni Bani Israel? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus kepada kaumnya, tidak kepada seluruh manusia. Makanya Nabi Musa sama Nabi Khadir itu beda syariatnya. Ya, atau melihat di surat Al-Kahfi nanti Nabi Musa itu bertanya kepada Khadir, kenapa kamu melakukan begini, kenapa melakukan begini? Karena syariatnya beda. Nabi Musa hanya kepada Bani Israel saja begitu. Nabi Khadir tidak di luar Bani Israel. Alaihimassalam. Nah, qala subhanaka, kata Nabi Isa alaihissalam, subhanaka maha suci engkau ya Allah. Gitu. Dia kemudian kalau subhanaka maha laisa li anaqula maha laisa li bihaq. Gitu. Aku tidak akan berkata atau mengucapkan apa yang bukan hakku. Maqultu lahum ila ma amartani bih, kata Nabi Isa, tidaklah aku ucapkan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan aku dengannya. Ani budullaha rabbi wa rabbaku. Ya. Beribadalah kalian kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini teks ini masih ada ya, di Bible mereka. Teks ini masih ada di Bible mereka. Di situ dikatakan kemudian Yesus berkata, aku akan pergi kepada Allah atau Bapa begitu bahasa mereka. Kepada Bapakku, Allahku dan Allah kalian. Masih ada teks ini sih mereka. Masih ada. Tapi kemudian mereka mentakwil untuk mempertahankan trinitas mereka. Bahkan di antara mereka pun ada yang juga menotes mereka, di antara mereka pun ada yang tidak percaya kepada trinitas. Tapi masih belum Islam. Belum masuk Islam. Menyatakan ya, Yesus itu nabi itu. Di antara mereka masih ada yang seperti itu, tapi tidak mau masuk Islam. Nah. Jadi bahkan Nabi Isa alaihissalam pun nanti akan mengatakan dia itu tidak akan mendakwai kaumnya kecuali yang Allah perintahkan. Ya. Gimana itu? Subhanaka. Sebelumnya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak akan mengatakan apa yang memang bukan hakku, kata Isa bin Maryam alaihissalam. Jadi masih kurang apa hujahnya orang muslim itu? Alhamdulillah kita itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim. Yang ini memang merupakan agama para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus seorang nabi untuk mendakwakan kesyirikan. Enggak mungkin kan? Paham ini maksudnya? Nah. Qala Malik wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Apa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha?" Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Padahal hanya kepadanya lah seluruhnya menyerahkan diri, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, tau'an wa karha, baik dengan kerelaan maupun dengan keterpaksaan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Ya ini maksudnya apakah mereka mencari agama selain Islam? Tadi di ayat kan inna dina indallahi al-Islam. Yang indallah, yang di sisi Allah itu Islam. Kemudian dikatakan apa ghairu dinillah? Apakah selain agama Allah yang mereka cari? Nah, sekarang permasalahannya seperti tadi, ada orang-orang yang mereka menyatakan bahwa Allah itu satu-satunya berhak diibadahi, mengatakan bahwasanya ya, Nabi Musa itu Nabi, Nabi Isa itu Nabi, bukan Tuhan. Nabi Uzair juga Nabi, bukan Tuhan. Dia hanya beribadah kepada Allah SWT. Tapi dia hidup di masa setelah Nabi Muhammad SAW, di masa sekarang ini, dan tidak mau masuk Islam. Apakah yang seperti ini akan diterima agamanya? Paham ya? Ada orang ya, taruhlah dia beragama Yahudi, tapi dia tidak menyembah Nabi Uzair. Dia tetap dengan syariatnya Nabi Musa, dan dia hanya menyembah kepada Allah, tapi dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ada orang beragama Nasrani, tapi dia menyembahnya hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Isa alaihissalam, tidak menyembah Yesus. Tapi dia enggak mau masuk Islam. Paham ini? Tidak mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, yang seperti ini tadi, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ahlin nar aw illa kana min ashabin nar." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang mendengar tentangku seorang Yahudi. Yahudi yang asli Yahudi itu. Mengikuti syariat Nabi Isa, Nabi Musa. Wala Nasrani, dan tidak ada yang mendengar tentangku seorang Nasrani. Nasrani yang dia benar-benar mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Semalam yu'min bima ji'tu bih. Kemudian dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa. Tidak mau beriman dengan Al-Quran, tidak mau beriman kepada kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak mau masuk Islam. Begitu. Illa kana min ashabin nar. Kecuali dia akan termasuk dari penduduk neraka. Nah, kecuali dia pasti termasuk dari penduduk neraka. Nah. Jadi mereka tidak beralasan, tidak bisa beralasan saya menyembah Allah tetapi dengan syariatnya Nabi Musa. Saya menyembah Allah tapi dengan syariatnya Nabi Isa, dan saya tidak mau masuk Islam. Itu enggak bisa beralasan begitu. Kalau benar dia menyembah Allah dengan syariat Nabi Musa, ada pengabaran tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu benar mengikuti syariat Nabi Musa, maka kamu akan mempercayai nubuwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan di Taurat. Disebutkan di Taurat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya di dalam Al-Jalabus Sahih. Kalau benar kamu mengikuti syaratnya Nabi Isa alaihi salam, maka juga disebut di Injil tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya juga dia masuk Islam. Nah, di antara subhat mereka mereka menyatakan bahwa nabi terakhir itu adalah Isa. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat dia akan turun begitu. Dan dia akan menghukumi manusia. Nah, dari sini, dari sampai cerita sini, kemudian mereka selewengkan untuk memperkuat keyakinan Trinitas mereka. Kalau ketika turun menghukumi manusia kan ini benar sampai di sini ya. Tetapi yang benar setelah itu menghukumi mereka dengan Islam, karena Nabi Isa alaihissalam kemudian bermakmum kepada Al-Mahdi, sholat berjamaah, beliau juga menikah, begitu. Ya. Beliau kemudian menghancurkan salib. Kan begitu, mereka beliau alaihissalam juga membunuh babi untuk menyatakan atau menunjukkan tentang benar-benar diharamkannya babi, karena pada syariat asli diharamkan babi ini. Nah, diubahnya syariat itu kalau di Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau membawakan sejarah bahwa dulu yang pertama kali ya mengubah ya, sehingga babi kemudian dihalalkan oleh mereka itu Konstantin Raja Rom, Rom zaman Konstantin. Nah, di antara sebab mereka itu tadi, mereka itu menyatakan ya, bukankah nanti Yesus itu turun ya, sebagai tanda hari kiamat dan kalian orang Islam juga mempercayainya. Gitu. Percayakan kita, ya percaya Nabi Isa itu turun. Gitu. Tapi kemudian menghukumi seluruh manusia itu mereka kira, ya, mereka kira bahwa itulah ciri seorang Tuhan karena menghukumi manusia. Kita umat Islam, kabar itu bisa diketahui dia benar atau salah dengan adanya sanad, sanad hadis, urut-urutan yang meriwayatkan hadis kan begitu. Nah, sehingga di sini kita mengatakan bisa benar atau bisa salah. Tapi mereka, ya, tidak ada di antara mereka ya, cara untuk mengetahui kabar di agama mereka itu benar atau salah kecuali amani, kecuali hanya angan-angan saja. Kecuali hanya angan-angan saja. Bibel-bibel yang mereka pegang itu kan itu tulisan orang setelah generasi muridnya Yesus. Enggak ada yang itu langsung dia menulis dari perkataan Isa alaihissalam. Bibel ya. Nah, Nabi Isa alaihissalam yakni masuk Islam, kemudian melakukan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ada di dalam hadis yang sahih. Itu dia, yakni syariat. Dari sisi pokok syariat, sekali lagi dari sisi pokok syariat atau pokok ajaran itu sama, yakni beribadah kepada Allah SWT dan tidak beribadah kepada selain Allah. Yang berbeda hanya syariat-syariatnya, sholatnya. Ada sholat mereka, tapi berbeda. Puasanya begitu. Ada puasa mereka, tetapi berbeda caranya. Begitu, itu yang berbeda. Wa qala ta'ala wa may yarghabu 'an millati ibrahim illa man safiya nafsah. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang dia tidak suka atau membenci agama Ibrahim illa man safiya nafsah, kecuali orang yang dia memang mendungukan dirinya. Nah, ini memperbodoh dirinya sendiri. Nah. Apa agama Ibrahim? Agama tauhid. Agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mau saya sampaikan? Di antara salah satu perjalanan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni beliau menghadapi orang-orang yang mereka menyembah bintang. Gitu kan? Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika malam datang dia melihat bintang, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, kemudian mengatakan hadha rabbi, ini Rabbku. Aneh. Falamma afala, maka ketika tenggelam, qala la uhibbul afilin, maka Ibrahim mengatakan aku tidak suka yang tenggelam-tenggelam, maka dia bukan Tuhan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumid dhalin. Ketika melihat bulan nampak bersinar, kemudian menyatakan ini adalah Rabbku. Tapi ketika bulan kemudian tenggelam, dia berkata, kalau seandainya Rabbku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Maka ketika melihat matahari tampak bersinar muncul, dia mengatakan ini adalah Rabbku. Ini Rabbku gitu ya. Ini Rabbku. Ini lebih besar lagi. Falamma afalat, maka ketika tenggelam matahari, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Dia mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari kesyirikan kalian. Hadza rabbi di situ. Ini Rabbku, ini Rabbku. Itu bukan ikrar, itu bukan persetujuan atau pernyataan biasa. Hadza rabbi di situ itu adalah pertanyaan sebagai taubih dan celaan kepada kaumnya. Kalau kita bahasakan dengan ada kita, hadza rabbi, ini Rabbku. Paham sekarang? Tapi kalau dibaca dengan biasa, ini adalah Rabbku. Beda kan? Sama ketika melihat bulan, ini Rabbku. Ini Tuhanku. Jadi sedang mencela kaumnya. Itu takdirnya ada hamzah istifham di depannya. Ahada Rabbi, apa ini Tuhanku? Paham ya? Makanya salah besar ketika ada seorang dai dengan dia menyatakan bahwa Nabi Ibrahim AS itu melampaui beberapa tahapan agama. Kata dia, melalui beberapa tahapan agama, yakni melalui kesyirikan terlebih dahulu kemudian baru masuk Islam. Waliyullah. Ya namanya nabi, ya. Ya namanya nabi. Itu dikatakan dia itu sejak dari lahir sampai menjadi nabi itu tidak pernah berbuat syirik, apalagi telah menjadi nabi. Atau ingat sirahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Apakah beliau sebelum dia kan nabi pernah berbuat kesyirikan? Tidak. Ya. Ketika belum diangkat sebagai nabi, secara fitrah ini Allah SWT itu menjaga seorang nabi. Makanya beliau sering kemudian beribadah kepada Allah SWT di gua Hira. Al-Bibir. Dengan sisa-sisa syariat, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ini. Bahagia. Makanya ketika memahami ayat tentang Nabi Ibrahim tadi, jangan dipahami bahwa itu adalah tahapan Nabi Ibrahim untuk mengenal Tuhannya. Bukan. Itu beliau itu sedang berkata kepada kaumnya dan mencela mereka. Ini seperti ini Rabbku. Muncul terus kemudian tenggelam. Muncul lagi, tenggelam lagi. Gitu. Paham ya? Nah, jadi ketika membaca seperti itu, hadza Rabbi, ini Rabbku. Gitu. Nah, kalau baca Quran ya dengan tahsin. Nah, barang siapa yang dia tidak suka dengan tauhid, dia itu sedang mendungukan dirinya, kata Allah, sabiha nafsah, sabih itu dungu. Ya. Kenapa sih dikatakan sabiha nafsah? Jelas-jelas secara fitrah, Allah itu menciptakan manusia untuk mengakui bahwa dia adalah penciptanya, bahwa Allah adalah penciptanya, bahwa Allah adalah satu-satunya yang memberi dia rizki, yang menentukan dia mendapatkan rizki, pemilik seluruh rizki, pemilik seluruh langit dan bumi, seluruh makhluk itu hanya Allah. Itu. Kok dia minta rizki kepada selain Allah? Pintar apa bodoh itu? Hah? Apa saking pintarnya? Ya dulu, kalau di dalam ayat seperti itu. Nah, ketika Allah SWT memberikan fitrah kepada kita bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah SWT, ya kan? Yang menakdirkan mau terjadi bagaimana itu kan Allah. Masa dia minta keselamatan kepada selain Allah yang tidak bisa menakdirkan? Bisa dipahami ya? Itu kenapa kemudian dikatakan sabiha nafsah. Dia sedang mendungukan dirinya. Sudah diberi akal oleh Allah SWT untuk berpikir, sudah diberi fitrah oleh Allah SWT untuk berpikir. Kok dia tinggalkan akal dia, dia tinggalkan fitrah dia untuk berbuat kesyirikan kepada Allah SWT. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirah, dan dia nanti di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang akan merugi. Orang-orang yang akan merugi. Karena di akhirat itu cuma ada dua, ada untung, ada rugi. Ada surga, ada neraka. Kalau beruntung ia masuk surga, berarti kalau dikatakan rugi dia masuk neraka. Nah. Makanya ini ayat-ayat untuk membantah orang-orang yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani sekarang itu masuk surga. Dia pastikan dia mereka akan masuk surga. Dari mana? Allah Subhanahu wa taala menyatakan minal khosirin, akan termasuk orang-orang yang merugi, yakni masuk neraka. Orang ini berani mengatakan mereka akan masuk surga. Ketika Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah, sungguh-sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu satu dari tiga. Apa sebutannya? Trinitas itu. Kok dia menyatakan ini tetap enggak kafir kok mereka? Jangan disebut kafir. Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan kafir, kalian menyatakan tidak kafir. Jadi sekarang siapa yang menentang Allah itu? Siapa yang harusnya, kalau istilah dia, harusnya mondok lagi? Siapa harusnya mondok lagi? Nah, enggak perlu mondok ya, orang Islam bisa baca terjemah Islam. Ya Allah, kebenaran itu harus disampaikan. Kita tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kebenaran yang kita sampaikan itu harus diterima. Kita itu wajibnya hanya menyampaikan. Ini loh ayat Al-Qur'an, ini loh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Artinya seseorang membuat syariat baru selain syariat yang sudah Allah tetapkan, itu tidak pernah diizinkan oleh Allah, yakni dilarang. Kalau tidak diizinkan berarti dilarang. Wa iraha minal ayat, dan dari ayat-ayat yang lainnya. Sehingga syariat yang Allah perintahkan untuk kita melaksanakannya adalah yang sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ikutilah oleh kalian apa yang kita disuruh mengikuti. Ma unzila ilaikum mir rabbikum, apa yang sudah diturunkan bagi kalian dari Rabb kalian. Sedangkan yang Allah turunkan wahyu itu ada dua, Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna utitul Quran wa mithlahu ma. Ketahuilah, aku ini diberi Al-Quran dan yang semisal dengannya, yang sebanding dengannya bersamanya. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meminta kepada Allah taufik dan hidayah serta kemudahan di dalam menjalani syariatnya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ketetapan hati untuk melaksanakan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.